Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita sudah menamatkan barakallahu fikum bab al-aiman, bab yang berkaitan dengan al-aiman, yakni sumpah-sumpah, jenis-jenisnya dan konsekuensi dari sumpah dan juga hukumnya. Walhamdulillah sudah kita pelajari. Bab berikutnya adalah bab an-nadhr. Bab an-nadhr. Al-babu tsani an-nuzur. Wa fihi masail. An-nuzur jamak dari nazar. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama adalah ta'rifun nazar wa masyru'iyyatuhu wa hukmuhu. Definisi nazar, kemudian syariat yang berkaitan dengan nazar atau enam, wa hukmuhu, dan hukum dari nazar. Yang pertama adalah ta'rifun nazar, definisi dari nazar. An-nadhru lughatan al-ijab. Nazar secara bahasa maknanya adalah al-ijab, maknanya mewajibkan. Taqul nadhartu kaza idza aujabtahu ala nafsika. Engkau mengatakan saya bernazar demikian dan demikian apabila engkau mewajibkan hal tersebut terhadap dirimu, yakni apabila dia mengatakan barakallahu fikum nadhartu kaza, nazartu an usalli, nazartu an unfik mali, saya bernazar untuk melakukan sholat, saya bernazar untuk menginfakkan hartaku. Nah, maknanya adalah saya mewajibkan atas diriku untuk melakukan hal tersebut. Nah, dikarenakan makna nazar secara bahasa apa? Al-ijab, mewajibkan. Nah, saya ulangi, makna nazar secara bahasa adalah al-ijab, artinya mewajibkan. Contohnya apa? Nazartu an unfik mali. Saya bernazar untuk menginfakkan hartaku. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah yakni aujabtuhu ala nafsi. Saya mewajibkan terhadap diriku untuk menginfakkan hartaku sekian-sekian enam kepada orang yang dimaksudkan. Enam. Barakallahu fikum. Ini makna nazar secara bahasa. Adapun secara syar'i wa syar'an, ilzamu mukallafin mukhtarin nafsahu syai'an lillahi ta'ala. Yaitu mengilzamkan seorang mukallaf, mengilzamkan, mewajibkan atau mengharuskan nafsahu, dirinya, untuk melakukan sesuatu lillahi ta'ala, yang mana hal itu dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ilzamu mukallafin mukhtarin, yakni seorang mukallaf mukhtarin atas pilihannya sendiri, bukan dikarenakan paksaan. Mukhtarin maksudnya atas pilihannya sendiri. Nah, nafsahu, dia mengilzamkan dan mengharuskan atas dirinya, terhadap dirinya, untuk melakukan sesuatu lillahi ta'ala, yang mana semua itu dia lakukan lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam definisi nazar secara syar'i, yakni yamlikuhu ghairu muhalin. Yamlikuhu ghairu muhalin. Sesuatu yang dia miliki dan bukan perkara yang mustahil untuk dilaksanakan. Nah, dia bernazar terhadap sesuatu yang dia miliki, nah, dan bukan perkara yang mustahil untuk dilaksanakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi nazar, makna nazar secara syar'i sesuai dengan definisi tambahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seseorang hanya boleh bernazar terhadap sesuatu yang dia miliki. Nah, misalnya dia bernazar. Nah, dia bernazar untuk mewakafkan sebidang tanah, padahal tanah itu bukan miliknya. Nah, saya bernazar untuk mewakafkan sebidang tanah ini untuk yayasan tertentu. Nah, barakallahu fikum. Padahal tanah itu bukan miliknya. Dan juga tidak mungkin bagi dia untuk memiliki harta untuk membeli tanah tersebut. Nah, ini nazar dalam perkara yang tidak dia miliki. Maka secara syar'i itu tidak termasuk dalam kategori nazar yang kita pelajari pada malam hari ini. Nah, karena itu sesuatu yang bukan dia miliki. Ghairu muhalin, yang bukan mustahil. Dari definisi ini keluar perkara-perkara yang mustahil untuk dilaksanakan. Seperti seseorang bernazar untuk barakallahu fikum terbang. Nah, saya bernazar untuk terbang. Saya bernazar untuk menggali sumur yang bisa sampai tembus ke sumur Zamzam. Nah, barakallahu fikum. Ini perkara yang mustahil. Dan sesuai dengan definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, barakallahu fikum, itu tidak termasuk dengan nazar yang diinginkan secara syar'i. Nah, barakallahu fikum. Kemudian masyru'iyatun nazar wa hukmuhu, pensyariatan nazar dan hukumnya. Nah, kita akan belajar tentang pensyariatan nazar, dasar syariat dari nazar dan hukum dari nazar tersebut. Sebelumnya, barakallahu fikum, adapun dalil tentang nazar terhadap perkara yang harus dimiliki, nazar itu harus berupa sesuatu yang dia miliki, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, 6 dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang seseorang yang bernazar untuk menyembelih unta di daerah yang bernama Buwanah, di tempat yang bernama Buwanah, yang disebutkan hadis tersebut di dalam Kitab Tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aufi binadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu Adam. Maka tunaikanlah nazarmu, maka sesungguhnya tidak ada pelaksanaan atau tidak ada realisasi terhadap nazar dalam perkara bermaksiat kepada Allah, wala fima la yamliku ibnu Adam, dan juga dalam perkara yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Nah, maka tidak ada wafa, tidak ada penunaian dalam nazar yang tidak dimiliki oleh seorang ibnu Adam. Nah, barakallahu fikum. Dan bahkan di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa hal itu tidak termasuk dalam kategori nazar yang syar'i yang dimaksud di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hadis yang baru saja kita sebutkan. 6. Barakallahu fikum. Pembahasan yang kedua, masyru'iyatun nadhr wa hukmuhu. Pensyariatan nazar, dasar pensyariatan nazar dan hukumnya. Qala an-nadhru masyru'un bil kitabi was sunnati wal ijma'. Nazar itu disyariatkan. Hal ini berdasarkan dengan Alkitab, Sunnah dan Al-Ijma', kesepakatan dari umat Islam. Kama sayati dzikruhu minal adillah ala dzalik. Sebagaimana akan disebutkan dalil-dalilnya. Barakallahu fikum. Wa amma hukmun nadri ibtida'an fa innahu makruhun ghairu mustahab. Adapun hukum nazar pada awalnya, yakni ketika memulai nazar, ketika seseorang memulai nazar, hukumnya adalah makruh, bukan mustahab, bukan disunnahkan, makruh. Jadi hukum nazar itu dibagi. Nah, dibagi ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah ketika seseorang hendak memulai bernazar. Nah, ketika seseorang hendak memulai untuk bernazar. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan nazar tersebut. Nah, yang pertama, hukum nazar ketika seseorang memulai untuk bernazar, hukumnya adalah makruh, bukan mustahab. Li hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anin nadri wa qala. Berdasarkan hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernazar. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yaruddu syai'an wa innama yastakhriju bihi wa innama yustakhraju bihi minas syahih. Sesungguhnya nazar itu tidak bisa menolak sesuatu pun, yakni tidak akan menolak takdir, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sakit, nam kemudian dia bernazar, andai Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakitku, maka saya akan menginfakkan sebagian dari harta saya kepada barakallahu fikum jalan-jalan tertentu. Nah, nazar itu tidak akan menolak takdir, tidak akan membatalkan takdir. Kalau memang seandainya dia ditakdirkan untuk sembuh, tanpa bernazar pun dia akan sembuh. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menakdirkan bahwasanya dia akan terus sakit dan bahkan dia meninggal pada penyakit tersebut atau disebabkan penyakit tersebut, naam, maka ketetapan ini tidak akan terganti dan tidak akan berubah walaupun dia telah bernazar agar supaya sembuh. Naam, dan tidak ada pengaruh dengan nazarnya dari ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Naam, ini makna innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minas syahih. Dan hanyalah nazar itu dikeluarkan, naam, dari seseorang yang bakhil, yang syahih. Wa may yuqa an nafsihi syuh. Naam, di dalam surat Al-Hasyr. wa may yuqa syuha an nafsihi. Naam. Wa li anna an-nadhir. Jadi dari hadis yang kita sebutkan bahwasanya nazar tersebut Nabi mengatakan tidaklah menolak sesuatu pun dari takdir dan hanyalah nazar itu dikeluarkan dari seseorang yang syahih, seorang yang bakhil, yang pelit. Nah, barakallahu fikum. Ini dasar kenapa nazar itu dikatakan hukumnya sebagai makruh, yakni ibtidaan ketika seseorang memulai untuk bernazar. Wali annan nadir yulzimu nafsahu bi syai'in la yulzimuhu fi asli syar'i. Dikarenakan seseorang yang bernazar, ketika dia bernazar, dia mengharuskan dan mewajibkan pada dirinya untuk melakukan sesuatu yang mana pada dasar syariat itu sesuatu yang tidak diharuskan padanya. Nah, seseorang bernazar, dia itu mengharuskan pada dirinya untuk melakukan sesuatu yang mana secara dasar hukum syariat awal mulanya itu sesuatu bukan yang wajib dan harus untuk dia lakukan. Nah, ini orang yang bernazar. Fayuhris nafsahu, sehingga dia memberatkan dirinya. Wayuthkiluha bidhalik, dan barakallahu fikum dirinya merasa berat, barakallahu fikum, untuk melakukan hal demikian. Wali annahu matlubun minal muslimi fi'lul khairi bila nadrin, dan padahal setiap muslim itu diminta untuk melakukan kebaikan walaupun tanpa nazar. Nah, barakallahu fikum. Jadi seolah-olah nah, nazar itu dikeluarkan dari seorang yang bakhil. Nah, dia sebenarnya diharuskan untuk melakukan setiap kebaikan. Nah, dan dia hanya melakukan kebaikan tersebut apabila dia telah bernazar untuk melakukan kebaikan tersebut. Nah, ini makna dari wa innama yustakhruju bihi minasyahih. Nah, barakallahu fikum. Ini hukum nazar ibtidaan. Bahkan yakni dikatakan di sini hukumnya makruh. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mala ila tahrimihi. Beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan haram. Nah, beliau lebih condong pada pendapat yang mengatakan haram seseorang memulai untuk bernazar. Nah, liana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nadri. Alasannya apa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan nazar. Bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya nazar tersebut tidak mendatangkan kebaikan. Nah, secara jelas dan terang Nabi mengatakan innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa annahu la yaruddu qadran. Dan bahwasanya nazar itu tidak bisa menolak takdir. Walau syaa Allahu an yaf'al la fa'ala. Sawa'un nazarta am lam tunzar. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk berbuat, maka Allah akan melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan kehendaknya. Sama saja apakah engkau bernazar ataupun tidak bernazar. Nah, kemudian apa alasan atau sisi pendalilan yang menyebabkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan hukum nazar ibtidaan ketika memulai nazar adalah haram? Barakallahu fikum. Naam, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa inna ma kana alaihi salatu wassalam naha anhu wa bayyana annahu laisa fihi faidatun la syar'iyyatun wala qadariyyatun. La syar'iyyatun fa huwa la ya'ti bi khairin wala qadariyyatun fa huwa la yaruddu qadaran. Dan apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang darinya. Nah, melarang. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan. Dan Nabi juga menjelaskan bahwasannya nazar itu tidak ada faedahnya. Baik secara syar'i ataupun secara qadari. Tidak ada faedahnya secara syar'i. Dan secara qadari, secara takdir tidak ada faedahnya. Karena barakallahu fikum, secara syar'i Nabi mengatakan la ya'ti bi khairin, tidak mendatangkan kebaikan. Secara takdir la yaruddu qadaron, nazar itu tidak menolak takdir. Fa innal qawla bi tahrimihi qawiyun, maka sesungguhnya pendapat barakallahu fikum tentang keharaman barakallahu fikum hukum memulai nazar itu kuat, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Nah, barakallahu fikum. Illa annahu idza nadhara fi'la ta'atin wajaba 'alaihi al-wafa' bihi. Nah, sekarang hukum nazar ketika seseorang sudah terlanjur bernazar. Nah, adapun hukum nazar ibtida'an telah kita sampaikan dua pendapat tadi sebelumnya. Yang pertama, nam mengatakan makruh barakallahu fikum. Yang kedua, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya hukumnya haram. Nam dengan dalil-dalil yang kita sebutkan. Sekarang hukum nazar apabila dia sudah terlanjur bernazar. Naam. Illa annahu idza nadhara fi'la ta'atin wajaba 'alaihi al-wafa' bihi. Kecuali bahwasanya apabila dia bernazar untuk melakukan ketaatan, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. Nah, ketika dia sudah bernazar untuk melakukan ketaatan, maka wajib baginya untuk menunaikan nazar tersebut. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu. Dan apa saja yang kalian infakkan dari nafkah-nafkah atau yang kalian bernazar dengan nazar-nazar, fa inna Allah ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, yakni Allah melihat perbuatan kalian, Allah Subhanahu wa taala mengetahui balasan yang akan diberikan kepada kalian. Nah, wa qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar, wa yakhafuna, dan mereka khawatir dan takut akan suatu hari yang mana kejelekannya itu merata. Nah, yang mana kejelekannya itu merata. Pada ayat yang pertama, sisi pendalilannya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan. Menjanjikan balasan terhadap orang yang menunaikan nazar. Fa innallaha ya'lamu, yakni pada lafaz fa innallaha ya'lamu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada unsur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala naam akan membalas perbuatan-perbuatan mereka. Dan bahkan ketika sesuatu itu disembunyikan dan tidak disebutkan secara ta'yin, secara detail, maka menunjukkan sesuatu yang tidak disebutkan tersebut, yang tidak disebutkan tersebut, naam zatnya itu besar, yakni balasannya akan besar. Balasannya akan besar. Nah, adapun yang kedua, dalil yang kedua, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. mereka menunaikan nazar dan mereka khawatir akan suatu hari yang mana kejelekan pada hari tersebut merata, menyebar. Nah, sisi pendalilannya apa? Yakni pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam konteks pujian, dalam konteks pujian. Nah, Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Allah memuji orang-orang yang memiliki sifat. Di antara sifatnya apa? Mereka menunaikan nazar. Mereka khawatir dan takut akan suatu hari yang mana kejelekan pada hari tersebut merata. Nah, barakallahu fikum. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuji akan suatu hal melainkan Allah Subhanahu wa taala mencintai perkara tersebut. Nah. Wali hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siya Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka taatilah Allah, tunaikanlah nazar tersebut. Nah, taatilah Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ketaatan yang dia sebutkan di dalam nazarnya. Wa man nadhara an ya'siya Allah fala ya'sihi. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat. Naam. Janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga oleh karena itu hukum nazar ketika seseorang sudah terlanjur untuk bernazar adalah nam yajibul wafa, wajib untuk menunaikan nazar tersebut. Wajib, ini hukumnya wajib. Sehingga apabila telah terjadi nazar kemudian dia tidak menunaikan nazar tersebut dan juga tidak menjalankan konsekuensi dari nazar tersebut, maka dia berdosa. Karena hukum al-wafa bin nazar hukumnya adalah wajibun. Hukumnya wajib. Nah, jadi saya ulangi lagi. Nah, jadi ada dua di sini hukum nazar. Yang pertama apa? Ibtidaan. Memulai nazar. Hukumnya apa? Ada dua pendapat yang kita sebutkan. Yang pertama makruh. Nah, yang kedua apa? Haram. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Syekhul Islam dan dirojekan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Naam. Faqad madahallahu azza wa jalla al-mufina bin nadr wa athna 'alaihim wa amara sallallahu alaihi wasallam bil wafa' bihi. Fadalla dhalika 'ala an-nahyi 'ala an-nahyi al-mutaqaddima ani Nabi sallallahu alaihi wasallam innama huwa lil karahati la litahrim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang menunaikan nazar di dalam surat Al-Insan yang kita sebutkan tadi. Wa athna 'alaihim, dan Allah sebutkan pujian terhadap untuk mereka. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bil wafa bihi, dan Nabi juga memerintahkan untuk menunaikan nazar. Aufi binadrik, kata Nabi. Fadalla dzalika, maka hal ini menunjukkan bahwasanya larangan yang disebutkan di dalam hadits Abdullah bin Umar yang kita sebutkan tadi, larangan tersebut adalah untuk memberikan sebuah hukum yang makruh, bukan dalam rangka pengharamannya. Nah, larangan tersebut naam memberikan sebuah landasan hukum yang makruh. Memberikan sebuah hukum yang makruh, bukan haram. Kenapa? Naam, karena di naam barakallahu fikum, di samping waktu Allah Subhanahu wa taala memuji dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang menunaikan nazar. Memerintahkan untuk menunaikan nazar. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan nazar. Maka dalil-dalil ini, kenyataan-kenyataan seperti ini, barakallahu fikum, memberikan sebuah sharif terhadap hadis yang kita sebutkan tadi tentang pelarangan dari memulai nazar. Nah, yaitu larangan tersebut maknanya adalah lil karahah, bukan lit tahrim. Maknanya memberikan hukum sebagai makruh, bukan sebagai pengharaman. Nah, ini sharifnya yang memalingkan hukumnya. Wa illa pada dasarnya yang namanya larangan itu hukumnya apa? Haram. Hanya saja kadang sebuah larangan tersebut barakallahu fikum bisa berubah hukumnya menjadi makruh. Sebabnya apa? Apabila ditemukan dalil-dalil yang lain. Nah, dalil-dalil yang lain. Seperti dalam permasalahan ini. Barakallahu fikum. Seperti dalam permasalahan ini. Dan kita tidak boleh hanya berpegang kepada satu dalil, kemudian kita meninggalkan dalil yang lain. Semua dalil harus kita tampung, harus kita terima. Kalau seandainya bisa dikondisikan antara dua dalil tersebut, yakni dijamak, maka itu aula wa afdal. Nah, apabila secara zahir bertentangan, maka dikondisikan, dijamak, maka itu afdal. Seperti dalam perkara ini. Nah, satu dalil melarang, kemudian dalil yang kedua memuji orang-orang yang menunaikan nazar, maka harus ada penggabungan thariqatul jama', harus ada thariqatul jama', penggabungan. Barakallahu fikum. Sehingga dalam kasus ini bagaimana thariqatul jama'nya, yakni larangan yang pertama tadi, larangan yang pertama tadi maknanya bukan untuk pengharaman, akan tetapi dalam rangka lil karoha. Nah, barakallahu fikum. Ini dalil pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa hukum nazar itu makruh. Nah, apakah mereka mengenyampingkan hadis tersebut, hadis yang mengatakan di situ terdapat larangan dan Nabi mengatakan innahu la ya'ti bi khairin, tidak mendatangkan kebaikan, la, dikarenakan ada hadis yang lain. Justru karena adanya dua dalil yang seolah-olah berbeda secara zahir, maka keluarlah sebuah hukum barakallahu fikum yang mengatakan bahwa nazar tersebut hukumnya makruh. Nah, bukan haram. Wallahu ta'ala alam bisawab, antara dua pendapat ini sama-sama kuat dan sama-sama memiliki dalil yang kuat. Kita lanjutkan. Wa annal manhi anhu wal makruh huwa ibtida'un nadhar wadduhulu fihi. Dan yang dilarang, dan bahwasannya yang dilarang dan makruh dalam perkara nadhar tersebut adalah huwa ibtida'un nadhar, yaitu mulainya wadduhul fihi, ketika awal sopan nadhar tersebut. Wa amal fahi, ada pun menunaikan nadhar. Wa injazu liman lazimahu fawajib, ada pun menunaikan nadhar dan menunaikan terhadap orang yang mengharuskan pada dirinya, maka hukumnya wajib. Nah, wa ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala, dan ini juga dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa nadhru naw'un min anwa'il ibadah la yajuzu sarfuhu li ghairillahi ta'ala. Kemudian nazar itu barakallahu fikum termasuk dari jenis-jenis ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nazar itu termasuk ibadah. Nah, apa dalilnya? Banyak. Allah memerintahkannya. Allah memuji. Allah memerintahkan orang-orang yang untuk menunaikan nazar. Nabi juga memerintahkan untuk menunaikan nazar. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Nah, tidaklah Allah memerintahkan dan memuji akan suatu hal, melainkan hal itu adalah ibadah. Nah, Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, faman nadzara li qabrin aw li waliyyin wa nahwihi, maka barang siapa yang bernazar untuk kuburan atau kepada wali tertentu atau yang semisalnya, faqad asyraka billahi ta'ala syirkan akbar, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan yang besar. Wal iyadzu billah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun tentang nazar ini sudah dibahas kaitannya dengan ibadah, baik di dalam kitab Salasatul Usul ataupun di dalam kitab Tauhid yang kita pelajari. Pembahasan berikutnya adalah al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, syurutun nadri wa alfadhuhu. Nah, syarat-syarat dari nazar, kemudian lafad-lafadnya. Nah, pada pembahasan tentang sumpah, kita juga membahas syarat-syarat dari sumpah dan juga lafad-lafad dari sumpah. Nah, begitu juga. Nah, dalam permasalahan nazar ini juga ada syarat-syaratnya. Qala syurutun nadri la yasihun nadru illa min syakhsin balighin akilin mukhtarin. Fala yasihu an-nadru min as-sabi wala min al-majnun wal ma'tuh la min al-mukrah. Syarat-syarat nazar adalah disebutkan nazar tidak sah kecuali dari seorang yang balig, yang berakal dan mukhtar. Fala yasihu min an-nadhru min as-sabi, maka tidak sah nazar dari seorang yang sabi, seorang anak yang masih kecil yang belum balig. Nah, yakni dari seorang yang mukallaf. Dari seorang yang mukallaf. Barakallahu fikum. Dan juga tidak sah nazar dari seorang yang tidak berakal, seperti dari orang yang gila, awil maktub, orang yang sudah pikun. Mukhtarin, orang yang memiliki pilihan. Lawannya apa? Al-mukroh. Tidak sah dan tidak berlaku nazar dari seorang yang terpaksa. Dalilnya apa? Yang pertama adalah rufi'al qalamu an salasatin. Nah, pena itu terangkat dari tiga jenis orang. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalilnya. Nah, dari seorang yang balig, dari seorang yang berakal. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan Allah tajawaza li ummati al-khata'u. Naam. Inna Allah tajawaza li ummati anil khata'i wan nisyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku dari perkara-perkara yang dilakukan karena al-khata'. Naam, kesalahan tanpa sengaja, wan nisyan, atau dikarenakan lupa. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Nah, adapun dalil yang pertama tadi, rufi'al qalamu an salasatin. Naam, as-saghir hatta yakbur wal majnun hatta yafiq wan na'im hatta yastayqid. Allah Subhanahu wa taala, pena itu terangkat dari tiga kelompok orang. Yang pertama, seorang anak kecil sampai dia balig, seorang yang gila sampai dia sadar dari penyakit gilanya, seorang yang tidur sampai dia terbangun dari tidurnya. Nah, seorang yang tidur sampai dia terbangun dari tidurnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dari syarat yang disebutkan di sini, bahwasanya nazar harus dari seorang yang balig. Dari seorang yang balig. Sehingga nazar seorang anak kecil tidak berlaku dan tidak sah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna shaghir laisa ahlan lil ijab syar'an, dikarenakan anak kecil bukanlah seseorang yang layak dan pantas untuk mewajibkan atau diwajibkan pada dirinya berdasarkan syariat. Kenapa? Dikarenakan pena terangkat darinya. Nah, li'annahu laisa ahlal mukallaf, dikarenakan as-saghir ini laisa ahlat taklif, dia bukan seorang yang mukallaf. Nah, banyak syariat yang semua syariat tidak diwajibkan padanya, mulai dari salat, zakat, puasa. Nah, salat, puasa, barakallahu fikum, dan yang lainnya, ibadah-ibadah syariat, banyak ibadah-ibadah yang tidak diwajibkan kepada anak kecil ini, barakallahu fikum. Nah, apalagi sampai dia mewajibkan pada dirinya sesuatu yang mana hukum asalnya tidak wajib. Yang dasarnya saja yang wajib itu tidak wajib berlaku bagi seorang anak kecil, apalagi sampai dia mewajibkan atas dirinya untuk melakukan barakallahu fikum sesuatu-sesuatu yang mana hukum asal. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu seorang anak kecil tidak sah kalau seandainya dia bernazar. Nah, seorang yang mukhtar, seorang yang akil, seorang yang berakal, jelas lawannya apa? Seorang yang gila, seorang yang pikun. Adapun mukhtar, orang yang memiliki pilihan, lawannya apa? Al-mukrah, orang yang dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara keimanannya masih tenang dan tertancap di dalam hatinya. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau seandainya seorang kafir bernazar? Nah, seorang kafir melakukan nazar, maka wajib bagi dia, apabila seorang kafir bernazar ketika dia pada masa, nah, dan kalau seandainya dia belum menunaikan nazarnya sampai dia masuk Islam, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. Nah, seorang kafir, seorang musyrik apabila dia bernazar, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni nazartu an a'taqifa lailatan fil Masjidil Haram fil jahiliyah." Sesungguhnya saya bernazar untuk i'tikaf satu malam di Masjidil Haram pada masa jahiliyah. Nah, pada masa jahiliyah dia pernah bernazar untuk i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Aufi binadri." Tunaikanlah nazarmu. Nah, dia bertanya kepada Nabi setelah masuk Islam. Apa jawaban dari Nabi? "Aufi binadri." Tunaikanlah nazarmu. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.